Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita kembali membahas tentang apa yang telah lama kita bahas, yaitu dari sifat-sifat al-mar'atu muslimah, sifat-sifat wanita muslimah, yaitu untuk dia antu'mina bil qada'i wal qadar, beriman dengan al-qadha, ketentuan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepadanya, wa an tusliha min nafsiha, dan untuk selalu memperbaiki diri-diri mereka. Kita sampai kepada hadis yang berikutnya, yang sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, yang dimana tulang rusuk ini adalah a'waj, tulang yang paling bengkok yang berada pada tubuh manusia, dan yang paling bengkoknya adalah bagian yang teratas. Maka ketika seorang wanita Allah telah tetapkan dan tentukan dengan takdirnya, Allah ciptakan dari tulang rusuk tersebut yang memiliki kekurangan, maka senantiasa seorang wanita muslimah untuk dia selalu memperbaiki diri-diri mereka untuk menjadi seorang wanita yang salihah, wanita yang terbaik, menjadi wanita yang dimana akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan bercita-cita menjadi wanita penduduk surga. Dalam hadis yang berikutnya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala ya ma'syarun nisa tasaddaqna wa aktsirna al-istighfara fa inni ra'aitu kunna aktsar ahli an-nar. Dari sahabat Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, wahai ma'syarun nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, banyaklah kalian bersedekah, wa aktsirnal istighfara, dan banyaklah kalian beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk mereka senantiasa bersedekah, dan juga senantiasa untuk memperbanyak, membasahi lisan-lisan mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Fa inni ra'aitu kunna aktsar ahli an-nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku melihat kalian, wahai para wanita, aksaru ahlin nar, kebanyakan menjadi penduduk neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun wama lana ya Rasulullah aksaru ahlin nar. Maka berkata salah seorang wanita di antara wanita-wanita yang banyak ketika itu, seorang wanita ini berkata kepada Rasulullah SAW, wa malana ya Rasulullah, ada apa dengan kami wahai Rasulullah, ada apa dengan kami wahai Rasulullah, aksaru ahli nar, kami menjadi kebanyakan penduduk ahli neraka. Kenapa ya Rasulullah, kaum wanita yang menjadi kebanyakan penduduk neraka? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Karena kalian banyak melaknat dan banyak kalian mengingkari kebaikan-kebaikan apa yang diberikan oleh suami-suami kalian, yaitu kurangnya kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui suami-suami kalian, banyaknya kalian mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, merasa kurang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kalian merasa belum pernah diberikan kebaikan tersebut. Ini sebabnya, wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin min kunna. Dan tidaklah aku melihat termasuk dari kurangnya akal dan agama itu, aghlab lidhi lubbin min kunna, itu mendominasi ya bagian dari kalian. Akhwati fillah, a'azani wa a'azakunallahu jami'an, di sini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasannya kebanyakan ahlun nar adalah para wanita karena sikap dan sifat mereka yang tidak banyak bersyukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, selalu ada sifat kurang, selalu ada sifat kurang puas, selalu adanya kurang ini dan kurang itu, padahal nikmat tersebut dia telah rasakan. Dan kata Rasulullah SAW, dan tidaklah aku melihat kurangnya akal dan agama melainkan itu ada pada seorang wanita. Wanita kurang akalnya dan kurang agamanya. Kemudian berkata seorang wanita, qalat ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wa din, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurangnya akal dan agama? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, amma nuqsanul aqli فشهادت امرتين تعدل شهادة الرجل فهذا نقصان العقل. Yang dimaksud kurangnya akal adalah persaksian dua orang wanita itu menyamai dengan persaksian satu orang laki-laki. Persaksian dua orang wanita itu sama halnya dengan persaksian satu orang laki-laki. Maka kata Rasulullah SAW, ini merupakan nuqsanul aql, kurangnya akal pada seorang wanita. Iya. Maka ketika datang seorang wanita memberikan persaksian, maka tidak bisa diterima. Jika ada seorang wanita datang memberikan persaksian, maka tidak bisa diterima. Yang diterima adalah dua orang wanita. Ya, dua orang wanita baru bisa diterima karena menyamai satu orang laki-laki dalam persaksian. Wa tamkutsul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadhana fa hadza nuqsanud din. Dan seorang wanita dia berada di malam-malamnya dalam keadaan dia tidak sholat. Dan ketika berada di bulan Ramadan, mereka pun berbuka. Ya, yaitu seorang wanita telah Allah tetapkan padanya bahwasannya ada di hari-hari mereka untuk meninggalkan ibadah. Ya. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, yaitu datangnya haid pada diri-diri mereka. Fahada, kata Rasulullah SAW, nuqsanuddin, maka ini adalah kurang agama pada seorang wanita. Semua ini merupakan takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan pada seorang wanita. Maka jangan menyesali dengan apa yang telah Allah tetapkan. Tetapi yang mesti dan harus dilakukan oleh seorang wanita agar mereka menjadi seorang wanita yang salihah untuk memperbaiki diri-diri mereka, untuk menjadi seorang wanita yang baik, berakhlak yang mulia, yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan dia selalu mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada suami-suaminya. Dia selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, juga ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah suaminya, selama perintah tersebut tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, ya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah menjadi kewajiban dia sebagai seorang wanita di rumah tanpa dia mengeluh, merasa lelah atau letih, tetapi dia senang bisa memberikan apa yang dia bisa bantu walaupun tetesan keringat bercucuran, tetapi semua itu yang diharapkan adalah pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengharapkan naam bahagianya suaminya, senangnya suaminya, tersenyumnya suaminya, itu menjadi keinginan dia karena dia merasa bahagia ketika melihat keluarganya bahagia. Dia korbankan dirinya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah, ya, tanpa mengeluhkan rasa capek dan letih. Naam, dia hanya mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengganti kelelahan dan keletihan apa yang dia telah lakukan sebagai kewajiban dia seorang istri di rumah. Akhwati fillah a'azani wa a'azakunallah, tidak mengharapkan balasan kebaikan dari suaminya, tidak mengharapkan pujian dari suaminya, tetapi yang diharapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah menjadikan dia sebagai penduduk surga, sebagai naam wanita ahlu surga. Akhwati fillah azani wa azakumullah, maka dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fahadha nuqsanuddin, maka ini adalah kurang agama bagi seorang wanita. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan wa amma wasfuhu sallallahu alaihi wasafahu sallallahu alaihi wasallam an-nisaa bi nuqsanuddin li tarkihinna as-salata was-sauma fi zamanil hayat. Dan adapun apa yang telah disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita dengan berkurangnya agama mereka karena sebab mereka meninggalkan salat puasa pada waktu-waktu haid. Faqad yushtakalu ma'nahu walaysa bimushkilin bal huwa dhahir, maka ya sungguh ya merasa adanya masalah dalam makna ini, tetapi sesungguhnya dia bukan suatu permasalahan yang ada, bahkan ini adalah perkara yang jelas. Ya, berkurangnya agama artinya adalah mereka banyak meninggalkan sholat dan berpuasa karena mereka memiliki waktu-waktu haid, waktu-waktu yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ad-dina wal imana wal islam mushtarikatun fi ma'na wahid, anna ta'ati tusamma imanan wa dinan. Wa idza sabata hadza 'alimna anna man kathurat 'ibadatahu zada imanuhu wa dinuhu wa man naqasat 'ibadatuhu naqasa dinuhu. Maka sesungguhnya agama dan keimanan serta Islam merupakan musytarikatun, bersekutu di dalam makna yang satu. Agama itulah iman, iman itulah agama, iman itu adalah Islam, Islam itu adalah agama. Bahwasanya ketaatan juga dinamakan sebagai imanan wa dinan. Ya, bahwasanya ketaatan-ketaatan itu merupakan dinamakan juga keimanan dan agama. Dan apabila telah tetap apa yang kita ketahui ini, bahwasannya barang siapa yang dia kasrot ibadatahu, banyak melakukan ibadah, zada imanuhu wa dinuhu, maka akan bertambah keimanannya dan agamanya. Dan begitu pula wa man naqasat ibadatahu naqasa dinuhu, dan barang siapa yang berkurang ibadahnya, maka juga berkurang agamanya. ثم نقصوا الدين قد يكون على وجهه يأثم به كمن ترك الصلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر. Kemudian berkurangnya agama ini terkadang terjadi pada sisi dia berdosa, yaitu seperti seorang yang meninggalkan salat atau meninggalkan puasa atau selainnya daripada ibadah-ibadah yang wajib tanpa adanya udzur. Ya, tanpa adanya udzur. Jadi kurangnya agama ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah dosa ketika orang meninggalkan ya, ibadah kepada Allah tanpa adanya udzur, meninggalkan puasa, meninggalkan sholat tanpa adanya udzur, maka ini termasuk berkurangnya agama atau kurangnya agama karena dia telah meninggalkan ketaatan tersebut. Waqad yakunu ala wajhil la ithma fihi kaman taraka al-jum'ah aw al-ghazwa aw ghairi dhalik mimma la yajibu alayhi bila udrin. Dan terkadang ya, berkurangnya agama juga dilihat dari sisi tidak berdosa, yaitu pada seorang yang meninggalkan Jumat atau berperang atau selainnya, mimma lajibu alaih, bagi orang yang tidak wajib melakukannya ya, walaupun tanpa adanya udzur. Seorang meninggalkan Jumat karena bukan sebuah kewajiban baginya ya, misal seorang yang marid, yang sakit, seorang anak kecil, seorang wanita ya, maka tidak wajib baginya. Atau berperang ya, tidak wajib baginya walaupun tanpa adanya udzur. Kemudian juga beliau mengatakan al-imam an-nawawi wa qad yakunu ala wajhin huwa mukallafun bihi katarkil haidhi sholata was-shaum. Dan juga terkadang berkurangnya agama dilihat dari sisi dia adalah seorang mukallaf yang telah dibebani syariat, dia meninggalkan kewajiban atau ketaatan tersebut karena ya adanya haid sehingga dia meninggalkan sholat dan berpuasa. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang macam-macam berkurangnya agama pada seseorang. Iya, berkurangnya agama pada seseorang adalah ketika dia meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana yang berdosa karena dia mampu untuk melakukannya tetapi dia tinggalkan kewajiban tersebut tanpa adanya udzur. Juga ada di sana seorang yang meninggalkan ketaatan dan kewajiban tetapi dia tidak berdosa karena hal tersebut tidak wajib baginya walaupun dia tidak memiliki udzur. Dan yang berikutnya ya, di sana adanya seorang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah ya, karena ada enam sebab, yaitu takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita yang Allah berikan padanya haid sehingga dia meninggalkan salat dan berpuasa. 6. Akhwati fillah, a'azani wa a'azakunallahu jami'an, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan kepada kita bagi seorang wanita, janganlah kita sesali. Ya. Jangan kita na'am tidak menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Ya. Jangan sampai ada na'am dalam hati kita muncul, kenapa saya terlahir dalam keadaan sebagai seorang wanita? Jangan. Tetapi yang terbaik bagi seorang muslimah yang salihah, senantiasa dia memperbaiki diri-dirinya. Karena apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasannya wanita itu adalah kebanyakan daripada penduduk neraka. Karena sebab tadi, karena sebab sifat-sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh wanita tersebut, dan juga karena kurangnya akal dan agama pada mereka. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.